Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina mulana Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihum wala wala hawla wala quwata illa billah. Dari khutbah al-Habib Ali al-Habsyi ketahuilah bahwa anda semuanya benar-benar mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, di mana anda dijadikan orang yang hidup ada di satu bulan Allah menghamparkan mawaid, hidangan-hidangan kemurahannya, hidangan-hidangan ampunannya. Allah telah membuka di bulan ini simpanan-simpanan kebaikannya, pintu-pintu anugerahnya. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan awan-awan kemurahannya di bulan ini untuk menyirami hati-hati yang sudah kering. Maka akhirnya dengan siraman anugerah Allah di bulan ini, hati itu seketika itu nampak tanda kehidupannya. Hati yang mau mati itu menjadi hidup kembali. Berapa banyak dengan bantuan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengentas orang-orang yang sudah mau tenggelam dalam kemaksiatannya di bulan ini. Diberikan pintu hidayahnya sehingga menjadi orang-orang yang bertobat. Kalau bukan karena kemurahan Allah, maka orang-orang itu niscaya dia akan menempati neraka jahim nantinya di hari kiamat. Karena itu berkah bagi kalian semuanya ada di malam-malam bulan Ramadan, malam-malam yang penuh dengan pelita, hari-hari yang penuh dengan kebahagiaan karena taat kepada Allah, karena membacaan Al-Quran, karena zikir, karena puasa, karena qiyamul lail. Karena itu perbesar kebahagiaan kamu di dalam menerima bulan yang sangat mulia ini. Ketahuilah, kapan kamu berbahagia dengan bulan Ramadan, tahukah apa buahnya? Anda akan bisa berbahagia abadi selamanya ada di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Syukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmah yang sangat besar ini. Berusahalah untuk memperbanyak amal soleh, karena sesungguhnya hasil atau ganjaran dari amalan soleh itu ada hubungannya dengan ijtihad kita. Hati-hati, hati-hati, lindungi diri kamu di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan ini daripada melaksanakan kemaksiatan. Hati-hati, karena waktu yang mulia itu juga dilipat gandakan loh ya, dosa-dosa bagi orang berbuat kejahatan sebagaimana dilipat gandakan di dalamnya pahala-pahala bagi orang yang berbuat kebaikan. Jangan kamu remehkan perbuatan maksiat dosa di bulan Ramadan, karena berlipat ganda juga dosanya. Hati-hati, jangan sampai Allah murka kepada kamu, jangan sampai Allah mengazab kamu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Siapa orang yang tetap di bulan Ramadan omongannya adalah tidak benar, amalannya tidak bagus, maka tidak peduli sekalipun dia meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak akan menerima amal ibadah puasanya. Dia tetap akan dimurkai oleh Allah dan dimasukkan ke neraka Allah SWT. Kita di bulan ini harus bisa mengerem diri kita, jangan sampai berbuat maksiat. Bukan hanya tidak makan dan tidak puas, tidak minum, tapi juga tidak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setan berusaha untuk kita menjadi orang yang merugi, saudara. Setan berusaha untuk kita menjadi orang yang hina nanti di hari-hari kiamat. Karena itu hati-hati daripada usahanya setan untuk menjerumuskan kamu. Mohonlah pertolongan dari Allah setiap saatnya daripada musuh utama kamu setan, daripada tipuannya, daripada jebakannya, untuk supaya kamu tetap berkata-kata yang tidak pantas di bulan ini, niat yang tidak baik di bulan ini. Ketahuilah, orang yang memakmurkan bulan Ramadan dengan amal soleh, maka dia akan digiring ke surga yang di dalamnya nikmat yang tiada taranya. Bulan ini Al-Quran telah menerangkan tentang keutamaannya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah juga menerangkan tentang keutamannya, keutamaannya. Bulan ini ada satu malam yang di situ disebut malam Lailatul Qadar, yang jika manusia tadi itu beribadah di malam itu, dia akan mendapatkan ibadah selama 1000 bulan siang dan malam. Dianggap dia ibadah 1000 bulan siang dan malam. Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu para malaikat menyatakan selamat, selamat dan selamat sampai terbit matahari. Dalam satu hadis, dan ini sangat membahagiakan bagi orang yang beriman, melegakan orang yang beriman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man gama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar." Siapa orang yang malam hari Lailatul Qadar dia menghidupkan dengan ibadah kepada Allah, maka didasari dengan iman dan ikhlas, maka Allah mengampuni dosa yang telah berlalu bagi dia dan yang akan datang. Dosa berlalu diampuni, ya. Yang akan datang berarti bebas dong berbuat dosa. Bukan. Maksudnya yang akan datang artinya dia dijaga oleh Allah, enggak sampai berdosa lagi. Atau kalaupun dia melakukan perbuatan dosa, langsung diberikan hidayah oleh Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat Siti Aisyah Ummul Mukminin bahwa malam 19 ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena itu tepat sekali kalau Anda menghidupkan sekarang dalam acara khutmul Quran, iktikaf ada di masjid ini. Doa-doa Anda insyaallah akan diterima oleh Allah. Dan malam ini malam keberuntungan Anda. Doakan anak-anak Anda, keluarga Anda, diri Anda untuk menjadi orang selamat, mulia, bahagia, terhormat dunia sampai akhirat. Berusahalah untuk mendapatkan keberuntungan yang besar ada di bulan ini. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika masuk bulan Ramadan. Beliau berkata bagaimana? Lau ya'lamu al-ibad ma fi syahri Ramadan latamanna al-ibad an yakuna syahru Ramadan sanah. Kalau seandainya manusia ini tahu bagaimana Allah memberikan banyak anugerah dan keberuntungan ada di bulan Ramadan, maka dia akan berharap Ramadan bukan satu bulan, tapi Ramadan setahun penuh. Enggak ada henti-hentinya Ramadan. Kita aja enggak tahu. Kita anggap itu adalah melemahkan kita. Kita anggap itu adalah merugikan kita, tapi tidak, saudara. Itu adalah keberuntungan kita, keberuntungan kita. Nah, karena itu, ayo kita jangan menjadi orang yang bodoh. Kita harus menjadi orang yang cerdas. Kabar dari Nabi pasti benar. Kabar dari Allah pasti benar. Tidak ada salahnya. Kita harus menerima itu dengan yakin dan ayo kita manfaatkan. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Rasulullah SAW berkhutbah ada di penghujung bulan Syakban, di akhir bulan Syakban akan masuk Ramadan. Beliau Nabi SAW berkata, wahai manusia, telah datang bayangan bulan Ramadan kepada kalian semuanya. Udah mau masuk bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang Allah jadikan puasa di siang harinya wajib, qiyamul lail ada di malamnya sunnah. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan yang baik di bulan itu atau melaksanakan yang wajib, maka dia seperti mendapatkan pahala 70 wajib di bulan yang lainnya. Bulan itu adalah bulan kesabaran. Sabar itu pahalanya adalah surga Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab wala yulaqaha illa alladhina sabaru wala yulaqaha illa dhu haddin adzim. Bulan itu adalah bulan peduli dengan yang lainnya. Tengok tetangga Anda, tengok keluarga Anda, bantu mereka yang membutuhkan bantuan Anda. Bulan itu Allah lebihkan di dalamnya rizki orang yang beriman. Jangan khawatir, jangan Anda tambah montang-manting dalam kerjanya. Tenang-tenang aja. Bulan itu adalah bulan rizkinya orang beriman ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangi justru. Orang-orang dulu itu punya celengan 2. Celengan mingguan dan celengan tahunan. Jadi setiap hari kerja ada dimasukkan celengan mingguan, ada celengan tahunan. Celengan mingguan ini dibuka setiap hari Kamis. Hari Kamis dibuka untuk hari Jumat libur, enggak kerja, itu untuk kebutuhan hari Jumat. Dari celengan mingguan full ibadah. Celengan tahunan ini dibuka di akhir bulan Syaban. Celengan tahunan ini untuk bulan Ramadan, enggak mau urusan dunia, full ibadah. Nah, kalau kita enggak, justru nyelengi ada di bulan Ramadan kita. Kita enggak ngerti keuntungan kita apa di bulan Ramadan, dianggap itu keuntungan faedahnya sarung, baju, mebel, faedah surga ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan ini adalah bulan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya orang yang beriman. Siapa orang nih kalau punya rezeki lebih? Siapa orang yang memberikan buka orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka akan menjadi sebab ampunan bagi dosa-dosanya dan akan menjadi sebab dia dibebaskan daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan pahala dobel. Pahala orang yang dikasih buka puasa sama dia. Bisa dibayangkan kalau setiap hari dia ngasih ke 100 orang. Orang yang dikasih buka itu bukan berarti tambah kurang pahalanya karena dibagi, enggak. Tetap mendapatkan pahala tanpa dikurangi, dan orang yang ngasih buka puasa akan mendapatkan pahala orang yang dikasih buka tadi itu. Kemudian para sahabat berpikir, enak yang kaya-kaya, dan yang melarat ini gimana ini? Maka mereka tanya, ya Rasulullah, enggak semuanya kita ada biaya untuk memberikan buka orang yang puasa. Maka Rasulullah bersabda, Allah memberikan pahala itu bagi yang memberikan buka puasa walaupun dengan satu biji kurma, ataupun dengan seteguk air, ataupun dengan secicip daripada susu. Bulan itu awal-awalnya, hari-hari pertamanya 1-10 adalah dikucurkan rahmat Allah. Tengah-tengahnya seperti sekarang 10-20 dibuka ampunan Allah. Akhir-akhirnya bulan itu adalah pembebasan dari neraka Allah. Siapa orang yang meringankan pekerjaan budaknya di bulan Ramadan, termasuk pegawai, diringankan karena dia puasa, diringankan atau gajinya ditambahi, didobeli misalnya, maka Allah akan mengampuni dosa dia dan membebaskan dia di neraka Allah. Jangan tambah disuruh pekerjaannya, gajinya tambah diseretin. Perbanyak di bulan itu kata Nabi SAW daripada 4 perkara. 2 perkara jika kamu perbanyak di bulan itu akan membuat Allah ridha dengan kamu, dan 2 perkara adalah yang kamu pasti memerlukan dan membutuhkannya. Adapun 2 perkara pertama yang membuat Allah ridha, yaitu perbanyak membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua perbanyak untuk membaca istighfar astaghfirullah. Adapun 2 perkara yang kamu pasti membutuhkannya, yaitu minta surga Allah, yang kedua minta lindungan daripada neraka Allah. Siapa enggak butuh 2 itu? Karena itu bacaan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar itu sunnah hukumnya, karena Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak di bulan Ramadan baca itu semuanya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, siapa orang memberi minum di bulan Ramadan orang yang puasa, maka Allah akan memberi minum dari telagaku nanti di hari kiamat. Siapa yang minum seteguk daripada telagaku, dia tidak akan haus selama-lamanya. Allah, ya, ada telaga Kautsar, inna atainakal Kautsar. Jadi manusia nanti di hari kiamat setetes air itu berharga. Kemudian digiring di mahsyari mahsyar, setelah dihisab, di mizan semuanya digiring, ada di tepi jahanam. Dia harus melewati jembatan sih Sirat. Satu persatu lewat. Nabi pun harus lewat ada di situ. Yang enggak selamat berarti masuk dah ke neraka jahanam. Setelah melewati jembatan Sirat, sebelum masuk surga di situ ada telaga Kautsar. Semua perlu minum. Airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum seteguk dari air itu enggak akan haus selama-lamanya. Wah, saat itu sangat haus semuanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung bisa minum ada di situ. Di antaranya ladeni ini, di orang puasa kasih minum. Orang dulu itu bawa ceret kasih minum orang puasa. Ulama-ulama dulu itu bawa ceret kasih minum orang puasa. Sekarang aja enggak mau. Ladenin orang puasa supaya nanti mendapatkan telaga Kautsar nanti ada di sana. Kasih minum dia. Lah terus ada di surga? Berarti gimana minumnya? Minumnya di surga bukan karena haus. Minumnya di surga karena pingin tambah nikmat. Sama sampean tadi itu setelah buka minum kopi sambil ngerokok itu. Itu bukan karena haus kan minumnya? Untuk menikmati. Kenapa? Enggak akan haus selama-lamanya setelah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang dah ini kalau kita terjemahkan semuanya. Tapi yang jelas, jangan kita menjadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang pandai memanfaatkan bulan ini untuk meraih keberuntungan yang sangat besar, sehingga nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan pahala yang begitu hebat. Tapi kalau kita tetap maksiat, kita remehkan, nanti di hari kiamat apa yang kita akan dapatkan? Bukan surga tapi neraka. Tapi neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita enggak ngerti ya, Pak, bahwa malaikat Raqib Atid ini mencatat amal perbuatan kita dan akan diberikan laporannya kepada kita. Kita enggak paham apa bahwa kita ini akan dihisab nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ngerti apa bahwa di hari akhirat itu enggak ada tempat lain kecuali surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya karena urusan duniawi kita enggak mikir sana. Akhirnya dikatakan qul tamattu fa inna masirakum ilan nar jahannam yaslaunaha wa bisal qarar. Ya silakan. Mau main-main kamu? Mau pengin senang-senang aja di atas dunia silakan, tapi sebentar loh ya. Tapi setelah itu tempat kamu di neraka jahanam yang kamu akan tempati, tempat yang sangat mengerikan. Na'udzubillah minzalik. Mudah-mudahan Allah berikan selamat yang bagi kita semuanya. Ada di akhirat, Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada segala sebab yang mengakibatkan kita hina dan kita menjadi diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan yang mulia ini adalah bulan yang menjadi saksi kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sudah sepertiga lagi mau selesai. Nah, jangan main-main. Belum tentu tahun yang akan datang kita masih hidup. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Karena itu ayo kita manfaatkan sisa bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan sampai akhir Allah takdirkan kita hidup, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah kita selamat semuanya. Ada di hari yang sangat mengkhawatirkan itu, apalagi kita punya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan syafaatul uzma oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Al-Quran dan Nabi Muhammad akan berikan syafaat kepada kita yang akan menyebabkan kita selamat dan sampai beruntung masuk surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Besok malam khatmul Quran ada di Masjid An-Nur, perumahan Tembok Indah.